Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-11 dari kitab Shalah. Dan pada bab yang ke-11, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tarjamah bab yang bab As-Salah Bighairi Rida. Bab tentang hukum salat dengan tanpa memakai Ar-Rida. Ar-Rida itu merupakan pasangan izar. Izar itu sarung, dan kalau rida yang dipakai di atasnya. Dan sudah kita lalui bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang ketika sholat hanya mengenakan satu helai kain. Dan telah disebut oleh Nabi SAW tentang bagaimana cara memakainya ketika seorang hanya memakai satu helai kain. Fa in kana wasi'an fatahib bih. Fa in kana dayyiqan fatazir bih. Seandainya kainnya itu panjang dan lebar, maka hendaklah dia memakai dengan cara iltihab. Itu selain nutup bagian aurahnya dari pusar sampai ke lutut, juga dipakai dengan cara diselendangkan. Ditutup bagian kedua belah pundaknya. Dan wa in kana dayyiqan, seandainya kainnya sempit, tidak mencukupi untuk dipakai sampai menutup bagian atas, kata Nabi, fattazir bih, maka jadikanlah sebagai izar, sebagai sarung. Itu yang menutup antara surah dengan rukbahnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan sekalipun seorang memiliki lebih dari satu helai kain, boleh baginya memakai hanya satu helai kain. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddathani ibn Abil Mawali Abdul Rahman ibn Abil Mawali an Muhammad ibn Munkadir qala dakhalatu ala Jabir ibn Abdullah wa huwa yusalli fi thawbin mutahifan bih wa rida'uhu mawdu' falamma ansarafa qulna ya Aba Abdullah tusalli ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يصلي هكذا. Dari Muhammad bin Munkadir rahimallahu ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku mendatangi tempat guru Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika aku datang, beliau sedang sholat. Fi thawbin mutahifan bih. Sholat dengan memakai satu helai kain saja. Mutahifan bih. Dan beliau memakai dengan cara iltihaf. Yaitu ditutup sampai bagian bahunya. Menunjukkan bahwasannya kain yang beliau gunakan wasi'an. Kainnya panjang dan lebar. Waridahu mawdu. Dalam keadaan beliau pun memiliki rida. Yang bisa beliau pakai. Itu beliau sebetulnya bisa memakai dua helai kain. Yang satu izar, yang satu rida. Yang satu dipakai dari bagian surah ke bawah, yang satunya dipakai menutup bagian atasnya. Tapi beliau sengaja yang satunya digantung, tidak dipakai. Digantung tempat pakaiannya, dan beliau hanya memakai satu helai kain. Dengan cara multahifan. Ketika beliau selesai dari sholatnya, kami berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah kunyahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Apakah engkau salat dalam keadaan tidakmu itu mawdu, tergantung diletakkan di tempat gantungannya? Apakah engkau salat hanya memakai satu helai kain, dan apakah engkau bisa memakai dua helai kain, yang satu izar yang satu ridha? Maka Jabir mengatakan, "Na'am, iya. Aku sengaja ridhaku aku gantung ahbabtu an yarani al-juhal mislukum. Aku ingin agar orang-orang jahil seperti kalian melihatku." Kemudian kata Jabir, kenapa dilakukan seperti itu? Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hakada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seperti yang aku lakukan. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan hanya mengenakan satu helai pakaian. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan di sini menunjukkan at-ta'lim bil fi'l. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma selain mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menyampaikan langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terkadang langsung mengamalkan apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ta'lim bil fi'l ablag, dan mengajarkan dengan praktik langsung itu lebih mudah untuk dipahami dan dicerna oleh murid-muridnya. Sehingga di sini pun beliau mengatakan ketika mempraktikkan apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabtu an yarani al-juhal mithlakum. Aku ingin orang-orang jahil seperti kalian yang mengingkari orang yang salat dengan hanya satu helai pakaian, katanya agar melihat apa yang aku lakukan. Menunjukkan hal tersebut boleh. Dan Jabir menunjukkan atau menyebutkan bahwa saya sebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bab yang ke-11. Kemudian bab yang ke-12, bab yang berkaitan dengan al-fakhid. Berkaitan dengan al-fakhid, yaitu paha. Apakah aurah atau bukan? Nah, sudah sering kita singgung di beberapa bab yang lalu, bahwasanya indal jumhur, al-fakhid itu aurah. Al-Imam al-Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan a'immah yang lainnya menyebutkan bahwasanya al-fakhid aurah. Dan datang nasnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diisyaratkan dalam hadis ini. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya aurah itu hanya as-sawatan saja, hanya kubul dan dubul saja. Dikarenakan datang di sebagian hadis, dan hadisnya sebagian di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, baik itu hadis Anas atau Aisyah atau yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya di sebagian keadaan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat dari beliau pahanya. Sebagian sahabat melihat Nabi sallam terlihat darinya pahanya, tidak tertutup oleh kainnya. Mananya seandainya al-fakhid itu aurat, niscaya Nabi tidak akan membiarkan terlihat paha beliau. Dan sebagian lagi menjama, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjama bahwasannya aurah itu ada dua. Ada aurah mughalladah, aurah besar yang benar-benar harus dijaga. Itu al-sawatan, al-qubul, al-dubur. Dan ada aurah yang mana aurahnya mukhaffafah, tidak seperti aurah mughalladah, yaitu al-fakhid. Maknanya aslinya harus dijaga. Tetapi kalau terjadi hajah maka tidak mengapa terlihat aurah tersebut. Akan tetapi hendaknya dijaga aurah tersebut dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan beliau isyaratkan hadis Abdul bin Abbas ataupun hadis Jarhad dan hadis Muhammad bin Jahsy radhiyallahu ta'ala anhum, yang menunjukkan Nabi SAW mengatakan al-fakhid aurah. Fakhid itu adalah aurah. Paha itu aurah. Harus ditutup. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, wa yurwa an ibni Abbas wa Jarhad wa Muhammad bin Jahsy anin Nabi SAW al-fakhid aurah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, begitu pula dari Jarhad dan dari Muhammad bin Jahsy radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan al-fakhid aura. Dan hadisnya yusahha bi turuqih, disahihkan dengan turuq-turuqnya. Sekalipun kalau secara sendirian fi kalam, tapi dengan turuqnya disahihkan hadis tersebut. Al-fakhid aura. Paha itu adalah aurat. Maka hendaknya kita menjaga aurat tersebut. Kemudian beliau pun mengisyaratkan kepada hadis yang lainnya. Wa qala Anas, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan beliau sebutkan setelah ini hadisnya dengan sanadnya di kisah perang Khaybar. Kata Anas, hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an takhidhi. Nabi sallallahu ketika perang Khaybar, ketika mengendarai kendaraannya, beliau menyingkapkan atau mengangkat kain dari pahanya sampai terlihat putih paha Nabi SAW oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di saat perang Khaybar. Kemudian Imam Bukhari menyatukan bagaimana kata cara menggabungkan antara hadis Anas yang zahirnya bahwasanya fakhid itu bukan aurah, kata Nabi, karena Nabi SAW terkadang terlihat aurahnya, dan dengan hadis Jarhad dan Ibn Abbas dan Muhammad Ibn Jahsh. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithu Anas asnad, wa hadithu Jarhad ahwad. Hadis Anas radhiyallahu anhu secara sanad itu lebih sahih, karena hadisnya di sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi hadis Jarhad, dari sisi pengamalan, hadis Jarhad dan juga Ibn Abbas dan Ibn Sirin ahwad, itu lebih ihtiyat, lebih menjaga agama seseorang. Ini menunjukkan bagaimana ulama salafus saleh mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak hal ini dicontohkan oleh salafus saleh, menjaga agama mereka, mengambil perkara yang lebih ahwat, yang lebih selamat. Sampai dalam masalah yang sering diperbincangkan pada zaman sekarang dari ulama muasirin pada zaman sekarang, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau dalam pembahasan-pembahasan kitabnya, beliau sampai menulis kitab dan merujukkan bahwasannya cadar itu tidak wajib. Bersama dengan itu, keluarga beliau, anak dan istri beliau semuanya bercadar. Menunjukkan bahwasannya, sampai sebagian mengatakan, katanya yang bermana agama beliau lebih waro daripada ilmunya, mengambil perkara yang lebih ahwat dalam agamanya. Sekalipun yang rajih seperti kita ketahui bersama bahwasanya cadar itu hukumnya wajib. Kita mencontohkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, bagaimana beliau berikhtiar dalam masalah agama ini. Beliau berpendapat cadar hukumnya tidak wajib. Bersama dengan itu, keluarga beliau itu semua bercadar. Kemudian kata Imam Bukhari telah menyebutkan hadis Anas itu asnad dan hadis Jarhad itu ahwat, hatta yukhraj min ikhtilafihim, sampai bisa keluar dari khilaf dalam masalah ini. Maknanya kalau kita menutup fakhid kita, kita sudah selamat dari hujatan orang yang mengatakan bahwasanya aurah itu sawatan al-qubul wa dubur. Berbeda kalau kita mengambil pendapat bahwasanya aurah itu al-qubul wa dubur dan fakhid itu bukan aurah, kita buka fakhid kita, pasti kita terkena hujatan orang yang mengatakan fakhid itu aurah. Maka untuk keluar dari perselisihan tersebut, kata beliau, wa hadisul jarhad ahwat hatta yukhraja min ikhtilafihim, atau hatta yukhraja min ikhtilafihim, sehingga seorang bisa keluar dari khilaf para ulama dengan mengambil perkara yang paling ahwat. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an ghatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lukbataihina dakhala Utsman. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala menukil kejadian yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sedang duduk di bi'r dalam keadaan paha beliau atau sebagian dari paha beliau tersingkap. Kemudian ketika Utsman radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk, ghatta Rasul lukbatai. Nabi tutup kedua belah pahanya. Wa qala Zaid bin Thabit anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa fakhidu ala fakhidi. fasaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidi. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan suatu kejadian tatkala Nabi SAW duduk dalam keadaan paha beliau di atas paha Zaid bin Thabit. Kemudian ketika itu turun wahyu kepada Nabi SAW. Kata beliau, fathakulat alaiya, maka paha Nabi SAW yang aslinya ringan, tidak berat, itu menjadi sangat berat sekali ketika turun wahyu kepada beliau. Hatta khiftu antarudduh fakhidi, sampai aku khawatir kalau pahaku hancur dikarenakan beratnya paha Nabi SAW tatkala diturunkan wahyu kepada beliau. Hadis ini dijadikan oleh ulama yang mengatakan fakhid itu bukan aura, menunjukkan katanya fakhid itu bukan aura, tapi tidak menunjukkan apa yang disebutkan dalam atau tadi disebut. Karena tadi disebutkan dalam hadis ini bahwasanya paha Nabi SAW dalam keadaan terbuka. Adapun hadis yang beliau sebutkan, qala rahimahullah hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Ismail bin Ulayya qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazza Khaybar wa sallayna indaha salatal ghada bi ghalas taraqiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha wa ana radifu Abi Talha fa ajra Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar wa inna rukbati latamusu fakhidha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma hasal izar an fakhidi hatta idza anzuru hatta inni anzuru ila bayadi fakhidi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta fakhidi Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala alqaryah qala Allahu akbar kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'asabahu almundarin qala ha thalatha قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال أبو العزيز قال بعض أصحابنا والخميس قالوا محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبنا عنوة فجمع الصبي فجاء الدهدهية فقال يا نبي الله أعطني جارية من صبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دهية ابن حيي دهية بنت حيي يا نبي الله أعطيت دهية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك قال أدعوه بها فجاء بها فلما نضى إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقاله ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجي به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بتمر وجعل رجل يجيء بالسمن وقال وأصابه قد ذكر سويق قال فحاسوا حسيسا فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, ketika datang waktu subuh kami salat bersama beliau salat subuh bighalas di awal waktu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya dan Abu Talha yaitu ayah tiri Anas bin Malik radhiyallahu taala an mengendarai kendaraan pula wa ana radif Abu Talha dan aku dibonceng olehnya, dibonceng oleh Abu Talha radhiyallahu taala an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendari kendaraannya fi zuqaqi Khaybar di jalan atau gang yang ada di negeri Khaybar. Wa inna rukbati latamussu fakhidha Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas pada saat itu lututku menyentuh fakhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kendaraannya berdampingan antara kendaraan Nabi dan Abu Talha. Tumahsal izar anfakhidi. Kemudian Nabi SAW menyingkapkan kainnya, mengangkat kainnya sampai terlihat fakhid beliau. Sampai aku melihat anzur ila bayadi fakhidi Nabiullah SAW. Aku melihat putihnya paha Nabi SAW. Ketika masuk ke negeri Khaybar, Nabi berkata, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Inna idha nazana bisahati qawmin, fasa'a sobahul mundarin. Kata Nabi, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, hancur negeri Khaybar. Kami jika datang di suatu tempat, atau di pelataran suatu kaum, fasa'a sobahul mundarin, maka menjadi pagi yang buruk bagi orang-orang yang telah diberi peringatan. Mananya orang-orang Khaybar sebelumnya telah didakwahi oleh Nabi SAW. Akan tetapi mereka tidak mau menerima seruan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menyerang mereka. Dan kata Nabi, Inna idha nazana bisati qawmin fasa'u sobahul mundarihim. Qalaha thalatha. Dan Nabi mengatakan berkati seperti itu tiga kali. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pada hari diserangnya orang-orang Khaybar mereka tidak tahu kalau Nabi dan para sahabatnya menyerang mereka. Mereka keluar di pagi tersebut ila amalihim, ke tempat-tempat pekerjaan mereka, ke sawah dan ladang mereka. Ketika melihat ada Nabi dan pasukannya, mereka terkejut dan mengatakan Muhammad wal Khamis. Kata, wahai kaumku, ada Muhammad bersama bala tentaranya. Maka mereka berlarian, kemudian terjadi peperangan. Sehingga kata Anas radhiyallahu ta'ala an, fa'asobnaha anwah. Maka kami taklukan pada saat itu negeri Khaybar anwatan, dengan cara diperangi. Fajumiyah sabi, faja'adah dihiyah. Kemudian setelah selesai perang, maka dikumpulkan sabi, tawanan perang. Dan datang dihiyah al-Ansari radhiyallahu ta'ala kepada Nabi SAW. Dan sahabat Dihya berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, berikan kepadaku jariah, hamba sahaya perempuan, dari tawanan. A'tini jariah min sabi. Qala, maka Nabi berkata, idhab, fakhud jariah. Kata Nabi, pergilah dan ambillah salah satu dari jariah yang ada, dari tawanan yang ada. Maka Dihya al-Ansari, beliau mengambil Sofiyah binti Huyai. Kemudian ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, engkau berikan kepada Dihya putrinya Huyai, Sayyidat Quraidah wa Nadir. Engkau berikan kepada Dihya, katanya, Sofiyah, yang mana dia adalah putrinya Sayyidat Quraidah wa Nadir. Putrinya pemimpin kabilah Quraidah dan Nadir. Sofiyah bintu Huyai. La taslu illa lak. Kata sahabat tadi, wahai Rasulullah, tidaklah yak Sofiyah kecuali untukmu. Maka Nabi mengatakan, udu'uhu biha, panggil olehmu Dihya beserta budak yang telah diberikan kepadanya. Maka dia menghadap kepada Nabi SAW dengan membawa jariah tersebut, itu Sofiyah. Ketika Nabi melihatnya, Nabi berkata kepada Dihya, khud jariyatan nusabi ghairaha, ambil olehmu jariah yang lainnya, budak wanita yang lainnya. Maka Dihya melakukan perintah Nabi SAW. Kemudian kata Anas bin Malik, fa'ataqan Nabi SAW. Ketika Sofiyah sudah tidak dimiliki oleh Dihya, Nabi bebaskan Sofiyah. Wa tazawwajaha, kemudian beliau nikahi. Berkata Thabit kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, wahai Abu Hamzah, apa mahar Nabi SAW ketika menikahi Sofiyah? Maka Anas mengatakan, nafsaha, a'taqah wa tazawwajaha. Kata Anas bin Malik, Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, maharnya adalah dirinya. Nabi bebaskan, kemudian Nabi nikahi. Yaitu maharnya berupa itquha, dibebaskan dari perbudakan. Dan tatkala di perjalanan kembali ke negeri Madinah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika tahu bosnya Sofiyah dinikahi oleh Nabi SAW, beliau persiapkan. Itu dandani, dan setelah itu diberikan kepada Nabi SAW. Dan ketika waktu pagi dalam keadaan arus, Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang memiliki sesuatu maka bawa. Dan dibentangkan nifal, tempat makanan. Maka sebagian sahabat datang membawa kurma, sebagian lain datang membawa minyak samin. Kemudian wasibu qad dzakara sawiq, sebagian bawa sawiq. Fahasu haisan. Kemudian mereka membuat hais. Itu menyatukan antara minyak sami dengan kurma. Fakanat walimah Rasulullah SAW. Dan itu adalah walimah yang Nabi SAW. Dan di hadis ini syahidnya seperti tadi kita sebutkan. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala melihat paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan dalil di sini oleh ulama yang mengatakan fakhid bukan aurah. Tapi seperti kita sebutkan lagi, telah datang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-fakhid aurah. Hanya saja fakhidnya, kalau fakhid itu aurahnya mukhaffafah. Auranya mukhaffafah, tapi tetap harus ditutup. Kemudian juga dari sini kita bisa ambil faedah yang lainnya. Bolehnya memerangi orang kafir dengan tanpa diberi tahu. Diberi tahu terlebih dahulu bahwasanya akan diserang. Dengan syarat telah sampai kepada mereka dakwah. Itu peringatan. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW kepada orang-orang Khaybar. Orang-orang Khaybar tidak tahu kalau diserang oleh Nabi SAW. Akan tapi seperti dikatakan oleh Nabi SAW, inna idza nazana bi sahati qaumin fasa'asabahul mundarin. Maknanya mereka sudah mundarun, sudah diberi peringatan sebelumnya, tapi mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini diambil faedah bahwasannya sekalipun Nabi SAW mengatakan aulim walubisha, berkata kepada Abdurrahman Auf ketika beliau menikah, kata Nabi kepada Abdurrahman yang baru saja menikah, buatlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing. Tidak menunjukkan bahwasannya ketika walimah harus ada daging. Boleh mengadakan walimah sekalipun tidak ada daging. Nabi SAW ketika menikahi Sofia bintu Huyay radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengadakan walimah hanya dengan tamar dan juga asamin, tanpa ada daging. Dan dalam masa walimah tentunya fattakullah masatotum, tidak boleh berlebihan sehingga cenderung berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta, itu tabdir. Dan tidak pula kalau diberi kelapan oleh Allah Subhanahu wa taala mempersempit masalah walimah. Dia mampu untuk menyembelih atau menyiapkan daging tapi dia tidak menyiapkannya, dia kan bukhl, itu tercela. Kalau ada maka mengadakan sesuai dengan kemampuannya, dengan perkataan Nabi SAW, awlim walau bisya, dan kalau tidak anda mampu, maka fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm, materi tentang At-Ta'dim. Dan di pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan khairu hadil umma al-qarnul ladina bu'istu fihim thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang aku diutus pada mereka, yaitu generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian generasi setelahnya, itu generasi tabi'in, dan generasi setelahnya, itu generasi tabi'in. Kemudian di hari setelahnya beliau menyebutkan hadis Abdul Mas'ud, dan sama menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar Ibn Abi Syaibah qala sana Asim Anzir عن زيد بن هبيش عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فمرى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومرى سيئا فهو عند الله سيئ. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan bahwasanya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khairu qulubil ibad, hati yang terbaik. Maka Allah memilihnya dan mengutusnya untuk mengemban risalah yang Allah utus, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Sayyidah Allah melihat setelah nabinya alaihi salatu wasallam diutus pada hati hamba-hambanya, setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah dapatkan hati para sahabatnya adalah sebaik-baiknya hati manusia. Dan ini syahidnya, para sahabat merupakan orang yang terbaik setelah nabinya alaihi salatu wasallam pada umat ini. Maka Allah jadikan para sahabatnya wuzara nabi, sebagai wazir-wazir, menteri-menteri, pembantu-pembantu nabinya. Yuqatiluna ladini, mereka berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan agama diwali rasulnya alaihi salatu wasallam. Kemudian kata beliau, dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka itu adalah baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin buruk, maka itu adalah sesuatu yang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat terakhir terkadang menjadi syubhat oleh orang-orang yang melakukan istihsan dalam masalah kebid'ahan, dengan mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah hasanah. Dan sudah datang katanya asal bahwasanya apa yang dikatakan kaum muslimin baik itu adalah baik. Sehingga Syekh memberikan talikan, laisa fihi dalilun lil mustahsinil bid'ah. Tidak ada dalil dalam hadis Ibn Mas'ud ini bagi orang-orang yang buat istihsan dalam kebid'ahan, menganggap bid'ah itu baik, sehingga ada namanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena kaum muslimin al-kamil Islam, yang sempurna keislamannya, orang mukmin seperti keimanannya, la yastahsinun al-bid'ah, tidak mungkin menganggap baik suatu kebid'ahan. Karena Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Tidak mungkin orang yang sempurna keimanannya mencintai yang suka dan menganggap baik kebid'ahan, karena semua sesat. Tsumma huwa mauquful an Mas'ud, kemudian asalnya juga mauquf ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi asal ini menunjukkan bahwasanya hati para sahabat merupakan hati yang terbaik. Dan sudah kita ketahui bahwasanya hati merupakan mahal nadzarillahi azza wajal, perkara yang dilihat oleh Allah dari seorang hamba. Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian sebagaimana tidak melihat harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Jika hatinya baik, maka dia adalah orang yang baik dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia orang yang fakir. Sebaliknya, jika hatinya buruk, maka dia adalah orang yang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.